rasa merah jingga membekas di langit senja membara. Mata, mata yang selalu basah tak mampu menahan gejolak jiwa. Bangkit berontak, laksanakan lomba gerak, ingin melepaskan semua belenggu rantai-rantai derita. Rona, rona semerah jingga membekas di langit senja membara. Nasib si miskin berkawan dengan derita, begitu erat seakan tak mungkin berpisah. Maut hanya berkata kasihan. Rona, rona semerah jingga mengungkap derita insan yang papa. Tercermin hausnya akan bahagia.